aku, mengapa kini bersamanya? Jika benar memang cuma aku, mengapa jika benar engkau butuh aku, mengapa kini tinggalkan ku? Jika benar memang hanya aku, mengapa? Bukan aku yang ingin berpisah, bukan aku, bukan aku. Kini aku di sini sedang terluka, memikirkan kau di sana telah jadi miliknya bersama dirinya. Dan aku terluka. Jika benar engkau butuh aku, mengapa kini tinggalkan ku? Jika benar memang hanya aku,